Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, sebagaimana terpampang di pengumuman atau telah diumumkan bahwa tema kajian di malam hari ini adalah mengenal lebih dekat prinsip-prinsip dakwah salafiyah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, umat Islam adalah sebaik-baik umat yang Allah Azza wa Jalla keluarkan di muka bumi. Namun mengajak manusia kepada kebaikan tapi dia sendiri tidak beramal, maka yang seperti ini, ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan saya muliakan, masuk dalam kategori ancaman Allah Azza wa Jal. Masuk dalam ancaman Allah Tabaraka wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengucapkan sesuatu yang tidak kalian amalkan? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kemurkaan di sisi Allah kalian mengucapkan sesuatu yang tidak kalian amalkan. Bahkan adanya kesesuaian antara ucapan, ajakan dengan amal perbuatan dia, itu gambaran tentang seorang yang berakal. Tapi seorang yang hanya pandai mengajak manusia, menyeru orang kepada kebaikan, tapi dia sendiri tidak beramal, fahadha ghairu aqil, ini hakikat orang yang tidak punya akal. Bagaimana tidak, Al-Quran menjelaskan yang demikian. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Apakah kalian perintahkan manusia untuk berbuat kebaikan tapi kalian lupa dengan diri-diri kalian sendiri tidak beramal, padahal kalian membaca Al-Kitab? Tidakkah kalian berakal? Maksudnya kalian orang yang tidak punya akal. Sehingga ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, demikianlah Islam. Ciri kaum muslimin sebagai umat terbaik adalah yang menegakkan da'watu ilallah subhanahu wa ta'ala. Dan dakwah kepada Allah Azza wa Jal tujuannya, puncaknya itu, harapan yang ingin dicapai darinya adalah ada empat tujuan. Satu, untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi. Litakuna kalimatullahi hiyal ulya, agar kalimat Allah itu menjadi yang paling tinggi. Kemudian yang kedua adalah menunaikan amanah tabligh, amanah penyampaian. Kemudian tujuan yang lainnya adalah mengeluarkan manusia dari agama-agama yang menyimpang kepada agama yang lurus. Dan yang berikutnya, yang keempat adalah menegakkan hujjah alal mukhalifin kepada orang-orang yang menyimpang. Ini buah di dunia. Dan tentu buah di akhirat adalah kebahagiaan dengan jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seorang da'i yang dia ingin tampil untuk mewujudkan pesan yang Allah azza wa jalla sebutkan dalam ayat tadi sebagai orang yang terbaik, tentu harus mengikuti manhaj Rasul. Tentu harus mengikuti prinsip-prinsip, dasar-dasar yang telah diletakkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma ya'ti bi syai'in jadid. Dia tidak boleh mendatangkan perkara-perkara baru yang muncul dari akal pikiran dia. Tidak. Oleh karena itu, di antara satu prinsip yang sangat agung dalam dakwatul Islam yang telah digariskan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam adalah ad-da'watu bil ahammi fal aham. Berdakwah dengan memulai yang terpenting, kemudian yang penting berikutnya. Coba lihat bagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Allah angkat menjadi nabi dan rasul. Rasul ketika menghadapi kaumnya, masyarakat Quraisy, mereka adalah orang-orang di samping sekian banyak sisa-sisa kebaikan agama yang diwariskan dari Nabiullah Ibrahim alaihi salam, haji, umrah, sedekah, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Itu mereka lakukan. Bahkan dengan penuh semangat yang luar biasa. Mereka kaum musyrikin Quraisy adalah orang-orang yang bangga untuk menjamu tamu-tamu Allah yang datang ke negeri Makkah. Dilayani makanannya, minumannya dengan gratis. Ini luar biasa. Namun tidak dibangun di atas tauhid. Di sisi yang lain, selain dari amal-amal kebaikan yang ada ini secara zahirnya baik, namun hakikatnya bukan kebaikan karena tidak dibangun di atas tauhid, mereka adalah orang-orang yang banyak melakukan sekian banyak kabair. Berperang, membunuh, berzina, minum khamr, sampai mereka para sahabat ketika turun ayat yang mengharamkan khamr, mereka menumpahkan banjir luar biasa di pasar. Banjir. Saking banyaknya kebiasaan minum minuman khamr dan yang lainnya dari berbagai kabair, dosa-dosa besar. Maka datanglah Rasul sallallahu alaihi wasallam menegakkan asasnya, menegakkan dasar-dasarnya dan pondasi-pondasinya ketika mereka akan membangun sebuah bangunan dari amal-amal kebaikan, haji, umrah, salat, puasa, dan yang lainnya. Pondasinya yang harus dikuatkan dan dikokohkan. Maka yang didakwahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah berdakwah kepada tauhid. Berdakwah kepada tauhid. Beliau berseru dengan seruan dan teriakan yang keras, ya ma'asyara Quraisy, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ya ma'asyara Quraisy, qulu la ilaha illallah tuflihu. Sampai 3 kali. Wahai masyarakat Quraisy, ucapkan kalimat la ilaha illallah, kalian akan beruntung, selamat kalian. Berkumpul mereka ketika dipanggil. termasuk diantara mereka adalah Abu Lahab, yang kemudian dia menyatakan, tabballaka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad, alihada jama'tana, apakah untuk sekedar mengucapkan satu kalimat ini engkau mengumpulkan kami. Maka Allah Azza wa Jalla turunkan sebagai balasan atas ucapan Abu Lahab yang menyatakan kepada Nabi, tabban laka ya Muhammad. Allah turunkan ayatnya, tabbat yada Abi Lahabin wa tab. 13 tahun lamanya Rasul di Makkah. Tidak ada syariat apapun yang Allah turunkan kepada nabinya selain daripada perintah untuk bertauhid dan memperingatkan mereka dari kesyirikan kepada Allah tabaraka wa taala, kecuali salat yang diwajibkan pada tahun ke-11 Hijriah, 3 tahun sebelum hijrah, melalui perjalanan Al-Isra wal Mi'raj. Dan ini juga adalah amalan yang sangat agung. Awal mula disyariatkan 50 kali, kemudian sampai pada akhirnya dengan rahmat, kelembutan dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, Allah jadikan 5 kali dalam sehari semalam. Namun kata Rasulullah, hiya khamsun wa hiya khamsun, dia 5 kali dalam sehari, tapi nilainya dalam mizan, dalam timbangan catatan amal, itu sebanding dengan 50 kali sholat. Dan sholat ini ketika di Makkah, itu tanpa azan dan tanpa iqamat. Azan baru disyariatkan ketika hijrah ke Madinah, kemudian dilaksanakan dengan 2 rakaat dari salat-salat yang 4. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, isya 4 rakaat, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, isya 2 rakaat, maghrib tetap 3 rakaat. Kembali kepada yang tadi. Dan subhanallah, jangan kemudian berpikir dan beranggapan sebagaimana anggapan sebagian orang yang berpikir bahwa dakwah Rasul kepada tauhid hanya sebatas pada fase Makkah saja. Tidak. Tidak sama sekali. Oleh karena itu barakallahu fikum, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berhijrah ke Madinah dan mengutus para dai-nya untuk berdakwah kepada segenap atau ke penjuru dunia, ketika Rasulullah mengutus Mu'ad ibn Jabal, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhuma ke negeri Yaman, maka di antara pesan Rasul adalah, setelah sebelumnya beliau memberitahu tentang prinsip dalam dakwah, harus tahu tentang kondisi mad'u yang akan dia hadapi, sehingga harus benar-benar siap apa yang akan dia sampaikan. Bagaimana ketika mereka membantah, bagaimana ketika mereka menyampaikan hujjah, siap dia. Karena ilmu itu terbagi 2, ilmu yang akan dia dakwahkan, pengetahuan tentang Al-Quran dan Sunnah, dan ilmu bihalil mad'u, kondisi mad'u yang akan dia hadapi. Maka Rasulullah alaihi salatu wasalam, dan ini menjadi bagian dari prinsip dakwatus salafiyah, adalah Rasulullah sampaikan tentang kondisi yang akan dihadapi oleh beliau. Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Engkau akan mendatangi satu kaum dari kalangan ahlul kitab. Berarti, jika yang akan dihadapi ini adalah ahlul kitab, berarti mereka memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang Alkitab. Berarti, jurusnya harus siap. Maka Rasulullah kemudian berpesan, falyakun awwala ma tad'uuhum ilai syahadatu an la ilaha illallah wa fi riwayatin ila ayyuhidullah. Maka jadikanlah yang pertama kali kamu dakwahkan kepada mereka adalah syahadatu an la ilaha illallah, dan lafaz yang lain menyebutkan agar mereka mentauhidkan Allah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan dakwatul Islam inilah yang kemudian diistilahkan darinya da'watu as-salafiyah. Da'wah salafiyah. Tentu ma'asyurul muslimin yang saya hormati dan saya muliakan, sebagaimana dakwah itu bukan sesuatu dan tugas yang kecil dan remeh, maka dia harus terbangun di atas fondasi yang kuat dan kokoh. Ada usul-usul dan prinsip-prinsip yang harus ditunaikan dan ditegakkan. Oleh karena itu, Asy-Syaikh Abdus Salam bin Barjas rahimahullahu taala menulis sebuah risalah yang kecil yang beliau beri judul dengan Usul Ad-Da'wati Salafiyah, prinsip-prinsip dakwah salafiyah. Prinsip-prinsip dakwah salafiyah. Saya ringkas masuk dalam poin yang pertama dari prinsip dakwah salafiyah, bahwa da'watus salafiyah adalah sebuah dakwah yang memiliki semangat dan perhatian yang besar, ini poin yang pertama, terhadap ilmu syar'i dan tafaqquh fid din, belajar agama. Banyak sekali, kata beliau rahimahullah, jamaah-jamaah Islamiyah yang mereka menjauh dari ilmu syar'i, dari ilmu agama, dan banyak sekali dari pengikut-pengikut jamaah Islamiyah, jamaah-jamaah kaum muslimin yang semakin banyak jumlahnya, sebagai bagian dari sunnatullah yang tidak bisa kita elakkan, akan muncul berbagai macam bentuk perbedaan, perselisihan, pertentangan. Ini adalah sunnatullah yang pasti terjadi. Allah Azza wa Jalla menerangkan di dalam Al-Quran, wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk, dan senantiasa mereka manusia itu berselisih, berbeda pendapat, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun yang namanya perselisihan dan perbedaan pendapat itu adalah ujian. Ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa orang-orang yang dia menunaikan prinsip syar'i di dalam menyelesaikan berbagai macam perbedaan pendapat. Karena Allah Azza wa Jalla dalam iradatus syar'iyyah itu tidak menyukai yang namanya perbedaan pendapat dan perselisihan. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kalian semua kepada tali Allah, kepada Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, wa la tafarraqu, dan jangan kalian berpecah belah, jangan. Fama'asyarul muslimin yang dimulakan Allah Azza wa Jalla, sekian banyak jamaah-jamaah Islamiyah di tengah-tengah kaum muslimin itu, mereka semakin jauh dari bimbingan ilmu syar'i. Maka prinsip yang sangat ditekankan dan menjadi bagian dari ciri khas da'watus salafiyah adalah yang punya perhatian yang besar, keseriusan yang sangat tinggi tentang ilmu syar'i, ilmu agama. Ilmu agama ini merupakan asas, pondasi yang kokoh, yang kehidupan seorang muslim ditegakkan di atasnya. Seorang yang ingin membangun suatu pribadi, suatu masyarakat, tidak akan tegak dan tidak akan baik kondisi masyarakat tersebut kecuali dengan mereka punya perhatian dan semangat terhadap ilmu agama Allah Azza wa Jal. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya untuk berilmu terlebih dahulu sebelum berucap, berkata, dan beramal. Sebelum melakukan amal perbuatan apapun, baik itu amalan lisan atau amal perbuatan, maka yang Allah tanamkan kepada beliau terlebih dahulu adalah ilmu. Sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah wahai Muhammad, ilmuilah annahu la ilaha illallah, bahwa tiada ilah yang hak untuk disembah selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Wastaghfir li dzambik, dan meminta ampunlah atas dosa-dosamu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu prinsip inilah punya semangat dan kepedulian yang besar terhadap ilmu syar'i, terhadap ilmu agama yang disarikan dari Al-Quran dan sunnah Nabi, adalah jalan pondasi yang Rasulullah tegak di atasnya. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, dan bahwasanya inilah jalanku yang lurus, fattabi'uhu, maka ikutilah dia. Wala tattabi'us subul, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain yang menyimpang dari siratal mustaqim. Fatafarraqa bikum an sabilih, lalu dia akan, atau afwan, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin. Katakan wahai Muhammad, inilah jalanku. Ad'u ilallah, aku berdakwah menuju jalan Allah subhanahu wa ta'ala, ala basirah, dibangun di atas ilmu. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Maka siapapun dari kita yang mengaku dirinya, mengikrarkan dirinya sebagai pengikut Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, maka diantara konsekuensi, kelaziman, keharusan dan tuntutan yang harus dia wujudkan adalah berjalan di atas jalan ilmu yang Rasulullah alaihi salatu wassalam berjalan di atasnya. Isya jam berapa? Ya, kurang 7.18. Ya. Ma'asyiral muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berkata seorang imam besar ahlus sunnah, al-imamu Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, beliau juga merupakan murid dari imam besar al-imam asy-Syafi'i rahimahullah. An-nasu ila ta'allumil ilmi ahwaju minhum ila ta'ami wasyarab. Manusia untuk mempelajari ilmu lebih mereka butuhkan daripada kebutuhan mereka kepada makanan dan minuman. Subhanallah. Sampai setingkat itu. Perhatikan kelanjutannya. Li'anna ar-rajula yahtaju ila ta'ami wasyarab, karena orang butuh kepada makanan dan minuman fil yaum, dalam sehari, marratan au marratain, satu atau dua kali, maksimal mungkin tiga kali. Makan pagi atau sarapan pagi, makan siang sama sore, selebihnya tujuh kali camilan. Camilannya gado-gado, bakpia, mie ayam, bakso, nah itu camilan ya. Tidak sampai lebih dari 10 kali. Akan tetapi barakallahu fikum, wa hajatuhu ilal ilmi bi'adadi anfasihi. Tapi kebutuhannya kepada ilmu sejumlah pernafasannya. Berapa nafas kita? Bisa dihitung. Tidak bisa dihitung jumlah pernapasan kita, dan dia tidak akan bisa dihentikan. Maka seperti itu pulalah jumlah kebutuhan kita kepada ilmu, dan tidak boleh putus dia. Tidak boleh putus dan tidak boleh berhenti. Ini akan nyata. Akan nyata dalam kehidupan keseharian kita. Karena sungguh barakallahu fikum, ilmu bagi seseorang akan menjadi cahaya. Tetapi kejahilan merupakan kegelapan bagi pelakunya. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, jika kita mendalami dan menelaah dengan seksama, dan kita rasakan bagaimana manfaatnya, manfaat baiknya ilmu dan dampak buruknya dari kejahilan, ketika Allah Azza wa Jalla menyatakan, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ini bagian dari istifhamul ingkar, suatu pertanyaan yang datang tapi yang dimaukan adalah pengingkaran. Artinya bahwa tidak sama, tidak sama antara orang berilmu yang memiliki pengetahuan dengan orang yang tidak berilmu, yang jahil. Tidak sama. Jangankan manusia, binatang pun subhanallah dilebihkan derajatnya antara anjing yang terlatih dengan anjing yang tidak dilatih. Anjing yang diajari ilmu berburu dengan anjing yang tidak diajari berburu. Luar biasa. Sehingga ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam menyebutkan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap pribadi muslim. Kewajiban. Sehingga sekali lagi diuji kita, kapasitas kita sebagai seorang muslim yang bersyahada anna Muhammadar Rasulullah, maka Nabi kita yang mulia menuntut, membimbing kita, mengarahkan kepada sesuatu yang memang Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam Al-Quran, bagaimana sifat Nabi yang mulia ini, harisun alal mu'minin, seorang yang luar biasa semangatnya kepada kaum muslimin agar mereka mendapatkan kebaikan. Rasulullah tahu tentang ilmu itu bagian dari pangkal kebaikan. Maka beliau menyatakan, menuntut ilmu kewajiban bagi setiap pribadi muslim. Yang semisal ini tentu akan menumbuhkan suatu kesadaran dalam dada kita masing-masing, untuk kemudian menumbuhkan suatu semangat dan keteguhan yang besar bahwa saya sejak saat ini akan semangat menuntut ilmu agama. Apalagi kalau tahu sekian banyak fadail, keutamaan-keutamaan yang Allah Azza wa Jalla siapkan bagi para penuntut ilmu. Di antaranya adalah bahwa ilmu itu warisan para anbiya. Rasulullah alaihi salatu wasalam dalam hadis beliau menyatakan, innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman, innama warrasu al-ilma. Dan para nabi tidak mewariskan dinar, tidak pula mewariskan dirham, uang emas ataupun perak. Mereka hanya mewariskan ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Maka siapa yang mengambil bagian ilmu, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang sangat besar. Orang yang punya cita-cita mulia, harapan yang baik dalam mengejar sesuatu, sebuah warisan, dia akan mengejar warisan ilmu. Tapi subhanallah, orang-orang yang mereka memiliki semangat yang rendah, kita tidak katakan bahwa waris mewarisi itu tidak boleh. Allah syariatkan namanya warisan, dan kita akan mewarisi dari orang tua kita. Tetapi kalau seandainya sebuah warisan yang kita warisi dari orang tua kita akan menjadikan suatu keburukan terjadi menimpa, sebagaimana terjadi pada sebagian orang, warisan telah menjadikan persaudaraan menjadi retak. Warisan karena berebutan menjadikan mereka saling menumpahkan darah. Ini sesuatu yang sangat-sangat buruk. Dan itu cita-cita yang rendah. Tapi seorang yang punya cita-cita tinggi, yang mulia, yang agung, kejarlah warisan yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di samping di antara fadilah yang lainnya, bahwa ilmu itu akan kekal meskipun pemiliknya ratusan tahun telah meninggal, ribuan tahun lamanya, tapi dia tetap mendapatkan manfaat dari hasil ilmu dan kerja kerasnya. Contohnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath." Jika anak Adam meninggal maka terputus semua amalannya. Pahalanya, kesempatan beramal juga terputus tentunya. Kecuali tiga perkara yang pahalanya akan terus mengalir meskipun dia sendiri telah meninggal dunia. Sadaqatun jariyah au ilmun yuntafa'u bih au waladun salihin yad'ulah. Di antaranya adalah ilmu yang diambil manfaatnya. Lihatlah sahabat yang mulia Abu Hurairah, perawi dari hadis ini. Siapa tidak kenal Abu Hurairah radhiyallahu an? Seorang sahabat yang miskin. Beliau tetapi menjadikan dirinya bagian dari Ahlus Suffah yang tinggal di Masjid Nabawi dalam rangka mengerahkan semua hidupnya untuk ilmu, mendengarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak jarang beliau sampai mengganjal perutnya dengan batu karena lapar. Tidak jarang. Tetapi sampai hari ini nama beliau senantiasa harum di lisan-lisan kaum muslimin. Kita mendoakan keridhaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ilmu itu terus berlangsung sampai hari ini. Sudah 15 abad silam lamanya. 15 abad. Kalau harta seberapapun banyaknya, dia hanya paling panjang 7 turunan. Tidak ada 10 turunan istilahnya. Sehingga ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allahu Azza wa Jal, semangatlah kita terhadap ilmu dan menuntutnya. Di samping, sudah sampai ya jamnya. Di samping hadis yang lain, Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari sahabat Muawiyah ibn Abi Sufyan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Siapa yang Allah inginkan bagi dia kebaikan, Allah akan faqihkan dia, Allah akan fahamkan dia tentang urusan agamanya. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, salah seorang ulama besar madhab Syafi'i, kalau tidak datang suatu anjuran motivasi untuk kita mengejar menuntut ilmu selain daripada hadis ini saja, sudah sangat cukup. Bagaimana tidak? Tentu seorang muslim harus takut dan waspada. Jangan sampai kemudian bahwa ketika dia tidak punya pemahaman ilmu tentang urusan agamanya, berarti mafhum mukhalafahnya Allah tidak menginginkan kebaikan bagi dia. Kalau Allah tidak menginginkan kebaikan bagi kita, lantas apa yang kita cari dalam kehidupan kita? Tidak ada. Sehingga ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla pun menjelaskan di dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan Allah angkat dari sekian banyak orang yang beriman ini lebih naik lagi, yaitu utul ilma, orang-orang yang memiliki ilmu, darajat dalam sekian banyak derajat. Contoh yang lain atau keutamaan yang lainnya, tolong saya diingatkan, kita waktunya sudah sampai ya, langsung diingatkan bahwa ilmu itu cahaya terang bagi pemiliknya dan menjadi petaka bagi, atau kejahilan bisa menjadi petaka bagi pemiliknya. Contohnya, dulu pernah terjadi safar di antara para sahabat. Lantas salah seorang sahabat mimpi basah. Sementara mereka di suatu tempat yang tidak ada air untuk bisa mandi. Dalam kondisi barakallahu fikum belum sampai ilmu kepada beliau tentang tayamum, meskipun itu mimpi basah boleh tayamum ketika tidak mendapatkan air. Namun karena difikir, dikiaskan, dianalogikan, kalau hadas kecil cukup dengan tayamum, tapi kalau hadas besar maka dia pun sebagai pengganti mandi berguling-guling di tanah. Masih mending kalau debu, tapi kalau kena lumpur lumayan. Subhanallah. Di sisi yang lain, bahwa ilmu diantara sebagai bentuk cahaya bagi dirinya juga menjadi cahaya terang, bimbingan bagi orang lain. Kita sering mendengar kisah tentang 99 orang atau orang yang telah membunuh 99 orang. Sering dengar. Orang ini kemudian Allah tanamkan keinginan dalam dirinya bertobat kepada Allah. Maka dia pun bertanya kepada manusia, siapa yang bisa membimbing dia bertobat kepada Allahu Azza wa Jal. Dia ditunjukkan kepada seorang abid, ahli ibadah tapi tidak punya ilmu. Dia sampaikan urusannya bahwa dia telah membunuh 99 orang. Adakah tobat baginya? Besar sekali dosamu, tidak ada tobat bagimu. Langsung dipenggal. Dipenggal. Akhirnya kejahilannya menjadi bumerang dan malapetaka bagi dirinya. Tapi subhanallah, belum Allah pupuskan dalam hati ini keinginan bertobat kepadanya, masih terus berjalan mencari orang yang bisa membimbing dia untuk bertobat kepada Allah. Bertemu dan ditunjukkan seorang alim, ahli, orang yang berilmu. Dia menyatakan, setelah menyatakan bahwa dia telah membunuh 100 orang, adakah taubat bagi dia? Kata dia, ma yahulu bainaka wa bainat taubah. Apa yang bisa menghalangi antara dirimu dengan taubat dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala? Diajari dia, Allah itu ghafurur rahim. Allah sebutkan pada hadis qudsi, ya bena Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah. Anak Adam, engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, lalu engkau datang kepadaku tidak berbuat kesyirikan, akan aku berikan pula maaf kepadamu, ampunan seberat dan sepenuh bumi pula. Sudah waktunya masuk ya. Enggak selesai cerita ini. Semoga Allah berikan kesempatan kita di waktu-waktu yang mendatang. Paling tidak, semoga nasihat ringkas ini bisa menjadi pelajaran yang banyak bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf dengan segala kekurangan kata-kata yang mungkin kurang berkenan dan kurang sopan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.